Baik. Berikutnya huruf wain. Huruf wain. Ya. Huruf wain dari mana? Dari ujung tenggorokan di sekitar sekitar pangkal lidah, ya, sekitar pangkal lidah. Wo. Wo. Ya. Wo. Ya. Tidak ada hamas, ya. Bukan huruf hamas. Jadi tidak dibaca gha, ya gha, dan juga tidak ada takrir gha, gha. Wo, ya. Tidak ada takrir, tidak ada hamas. Wo. Baik. Sifatnya jahar. Kemudian mengalir suaranya, rukhawah, isti'ala. Oh, nam. Nam, kita baca do, wo, po. Sha, wo, la. Wo, wa, fa. Wo, so, na. Wo, za, ya. Watala, khotoba, jada'a. Nah, cukup insyaAllah.